gagal cintamu bukan berarti bisa terjadi juga. Itulah harapan. Menggoda jiwa. Thank you.

coba merenungi tentang jalan hidupku. Oh, ku langkahkan kakiku dan menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu bertanya, I'm Thank you. Thank you. jalan ke